الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita mulai kembali kajian dari Asyarh al-Mukhtasar ala Matni Zadil Mustaqni di mana kita sampai pada perkataan penulis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan la yanfad afdalama yang bagi ayyuhmad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak akan pernah berakhir. Afdalama yang bagi ayyuhmad dengan pujian yang terbaik. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah mensyarah, menjelaskan kalimat dari Syekh Al-Hajjawi rahimahullah, penulis dari Matan Zadil Mustaqni ini. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dengan perkataan beliau, huwa syarafuddin, ya al-muallif huwa syarafuddin Abu Najah Musa Al-Hajjawi. Penulis dari Matan Zadil Mustaqni itu adalah Syarafuddin Abu Najah Musa Al-Hajjawi. Itu mengapa tadi kita sebutkan Syekh Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Min ulama'il qarnil ashir, termasuk ulama abad ke-10 Hijriyah. Wa huwa imamun jalilun min kibari fuqaha'il Hanabilah. Dan beliau adalah seorang imam yang mulia, yang termasuk ya, para fuqaha kibar Hanabilah, ahli fikih kibar, ahli fikih ya, ulama besar Hanabilah. Alaf hadzal mukhtasar min al-Mughni. Di mana Syekh Al-Hajjawi hafizahullah ini, beliau menulis ringkasan ini dari kitab atau dari matan Al-Mughni. Dan Al-Mughni itu adalah sebuah matan, sebuah kitab ringkas yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Muwaffaquddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wa bada'ahu bi bismillahirrahmanirrahim, iktida'an bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai matan Zadul Mustaqni ini dengan perkataan beliau bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iktida'an bi kitabillah, dalam rangka meneladani kitabullah yaitu Al-Qur'an dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal bada'a bi bismillah masyru'ah. Ya, karena memulai dengan basmalah yaitu dengan perkataan bismillah itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Sawa'un fil mu'allafat aw fi sa'iril a'mal asy-syarifah. Disyariatkan baik ya ketika kita mau menulis sesuatu, membuat tulisan atau sebuah buku atau kitab, au fi sa'iril a'mali syarifah, atau di ya, perbuatan-perbuatan kita yang itu merupakan perbuatan yang mulia, yang hendaknya kita muliakan, seperti misalnya ketika kita mau makan, mau belajar, ya mau mengenakan pakaian atau mau safar dan seterusnya, maka ya, memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu disyariatkan di awal tulisan, di awal kitab, di awal buku, atau ya, di awal-awal sebelum kita melakukan sesuatu. Kal akli wa syurbi wa ghair dhalika tabda'u bi bismillah tabarrukan wa isti'anatan. Ya, seperti ketika kita mau makan atau mau minum atau perbuatan selainnya, maka kita memulai dengan basmalah dalam rangka meminta keberkahan dari Allah dan dalam rangka meminta pertolongan darinya. Nah, ini jadi ini adalah tujuan ya seorang hamba ketika dia memulai sesuatu dengan basmalah, yaitu dia meminta keberkahan, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta keberkahan agar apa yang ditulisnya di buku atau kitab tersebut atau apa yang dia kerjakan di perbuatannya tersebut, di pekerjaannya tersebut, ya agar dia mendapatkan keberkahan di dalamnya. Jadi agar dia mendapatkan keberkahan di makanannya, minumannya, atau safarnya, atau bukunya, atau kitabnya, atau risalahnya, maka dia mengucapkan basmalah. Sedangkan dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya adalah supaya apa yang hendak pekerjaan yang hendak dia lakukan tersebut, baik itu menulis, mengkonsumsi makanan atau minum atau safar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya, dia berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah jalla wa ala ibtada'a as-suwar al-Qur'aniyah bi bismillahirrahmanirrahim ma'ada bara'ah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memulai seluruh surat-surat di Al-Qur'an dengan basmalah. Dengan bismillahirrahmanirrahim ma'ada bara'ah, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah disebut juga surat Bara'ah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Maka kalau di Al-Qur'an demikian, kalau Allah Subhanahu wa taala memulai seluruh surat di Al-Qur'an itu demikian, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, maka kita juga, ya, hendaknya memulai, ya, tulisan kita atau kitab kita atau risalah kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim fi majalisihi al-ilmiyah. Ya kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula, ya, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam majelis ilmu beliau, ya, dalam kajian ilmiah beliau, wa fi rasailihi allati yursiluha, dan dalam risalah-risalah yang beliau kirimkan, wa kutubihi allati yaktubuha ila al-muluk wal qada yad'uhum ila Allah azza wajal, ya, dan beliau juga memulai dengan basmalah dalam kitab-kitab beliau yang beliau tulis kepada, ya, para raja, para pemimpin, di mana beliau mendakwahkan, ya, berdakwah kepada mereka, ya, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, ya, mendakwahkan Islam kepada mereka. Karena idza kataba kitaban bada'ahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai, ya, kitab atau surat tersebut, ya, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti, ya, risalah atau surat yang beliau kirimkan kepada Herakl, ya, kepada Heraklius penguasa Romawi, beliau mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kama bada'a biha Sulaiman alaihi salatu wassalam fi kitabihi ila Bilqis malikati Saba. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika beliau menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis, penguasa Saba, Ratu Saba, maka beliau mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Saba berkata, wahai para pembesar, yakni para pembesar di kerajaan Saba, di negeri Saba, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia yang isinya adalah min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dari Sulaiman, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memulai kitab-kitab dan risalah-risalah mereka dengan basmalah. Ya, waruya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala kul amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Wa fi riwayah la yubda'u fihi bilhamdillah, bilhamdillah. Ya, jadi selain kita meneladani, ya, Al-Qur'an, meneladani perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani Al-Qur'an karena di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu mengawali setiap surat dengan basmalah kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian kita meneladani perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menulis surat kepada para raja dan penguasa di zaman beliau, mendakwahkan mereka agar, ya, menerima Islam. Kemudian kita juga, ya, melihat itu juga dilakukan, ini adalah merupakan perbuatan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan di sini dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Kemudian juga selain ya dengan berlandaskan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi dan Rasul sebelumnya, juga berlandaskan pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya dalil bisa perkataan Nabi SAW ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang termasuk perkataan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW yang berupa qauliyah, sunnah yang berupa perkataan. Kalau tadi sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan. Ya, maka dalil mengapa kita disyaratkan untuk mengawali sesuatu dengan basmalah itu juga dengan sunnah qauliyah. Yaitu apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Semua perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus. Wa fi riwayah la yubda'u fihi bilhamdillah. Ya, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Ya, walaupun hadis ini ya dibicarakan oleh para ulama kesahihannya atau ya kesahihan dan kedhaifannya, akan tetapi kita katakan bahwa secara umum ya makna hadis ini ya disetujui oleh para ulama. Ya, dan kalaupun misalnya kita tidak berdalil dengan sunnah qauliyah ini, kita memiliki sunnah fi'liyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menuliskan basmalah sebelum di awal beliau menulis surah. Fal bada'ah bi bismillahirrahmanirrahim sunnah muta'akkadah. Maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muta'akkadah atau sunnah muakkadah, sebuah sunnah yang sangat ditekankan. Wa ma'naha al-isti'anah wat tabarruk bismillahi subhanahu wa ta'ala fahiya kalimatun azimah. Maka ya, memulai dengan basmalah itu adalah sunnah muakkadah, maknanya adalah al-isti'anah wat tabarruk, meminta pertolongan dan meminta keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya kalimatun azimah, maka ini adalah sebuah kalimat yang agung, yang mulia. Jadi tujuan ya, kembali Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini kembali menekankan dua tujuan mengapa seseorang mengucapkan basmalah, yaitu meminta pertolongan dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal jar wal majrur bismillah muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu astainu bismillah au atabarruk bismillah. Ya, maka jar majrur bismillah ini istilah di nahwu, ya muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu, ya intinya adalah bahwa perkataan bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya maknanya, kalau kita mengetahui ya tujuan dan alasan mengapa kita menyebutkan nama Allah, mengucapkan basmalah karena meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah, kalau kita menyadari hal tersebut, pada hakikatnya ketika kita mengucapkan basmalah, pada hakikatnya kita berkata astainu bismillah. Aku meminta pertolongan dengan nama Allah. Au atabarrak bismillah. Aku meminta keberkahan ya dengan nama Allah. Ya, jadi para ulama juga menjelaskan di sini ya, ketika misalnya seseorang hendak makan, maka ya ketika dia mau makan, dia mengucapkan basmalah, pada hakikatnya dia berkata, akulu bismillah, aku makan dengan menyebut nama Allah. Yakni aku makan, meminta pertolongan dari Allah, dan meminta keberkahan dari Allah, ya dengan menyebutkan nama Allah. Ya, jadi, ini adalah ya asumsi yang seseorang itu ketika mengucapkan basmalah, asumsi tersebut bisa dipahami dari tujuan dan motivasi dan niat dia mengucapkan basmalah tersebut. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan kalau kita mengucapkan basmalah sebelum menulis surat atau kitab atau buku atau sebelum makan minum beraktivitas yang penting seperti safar dan seterusnya, makan minum tidur, maka ya para ulama menyebutkan tentunya berbeda pahalanya antara orang yang menghadirkan niat, mengingat niat bahwa dia mengucapkan basmalah tersebut tidak hanya sekedar mengucapkan secara lafaz, akan tetapi dia mengingat tujuannya yaitu meminta pertolongan dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara contoh mengapa di antara contoh bentuk menuntut ilmu itu membuat ya perbuatan kita nilai pahalanya bisa jadi lebih besar. Ya, kalau kita belum menuntut ilmunya, maka bisa jadi kita hanya mengucapkan lafaznya saja bismillah, kan, tapi tidak tahu apa tujuan, apa hikmah disyariatkannya di baliknya. Ternyata kita mempelajari di sini hikmah disyariatkan mengapa mengucapkan basmalah sebelum melakukan aktivitas yang penting tadi adalah dalam rangka meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasmullah mufrad ya'ummu kull asma'illah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu adalah ya ism mufrad, ya kata tunggal yang walaupun dia kata tunggal akan tetapi dia mencakup keseluruhan nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-mufrad idza udhifa ya'um, fasmullah yashmalu jami' asma'illah jalla wa ala. Ya, jadi di lafaz bismillah kata ya lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala di sini dia ya atau kata ism di sini ya dan lafaz jalalah Allah ya dia adalah walaupun dia kata tunggal akan tetapi ketika dia diidhofahkan maka dia menjadi ya menjadi bermakna umum. Jadi ketika seseorang menyebut bismillah dengan menyebut nama Allah ya yang dimaksud adalah seluruh nama Allah. Ya fasmullah di sini yasmalu jami' asma'illah jalla wa ala. Ya lafaz jalalah Allah di sini mencakup seluruh nama Allah azza wa jal, yaitu seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Ya, jadi ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, tidak hanya lafaz jalalah Allah yang disebut akan tetapi seluruh nama Allah. Ya, seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim dan seterusnya. Ya, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan di situ. Maka ya ketika seseorang menyebutkan bismillah ya sebenarnya terjemahan yang lebih tepat berarti kalau demikian berarti terjemahan yang lebih tepat adalah dengan menyebut nama-nama Allah, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah konsekuensi dari bahwa dia adalah kata tunggal ketika dia diidhofahkan, ya ini istilah nahwu, maka dia maknanya menjadi umum mencakup seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alamun ala dzatihi Subhanahu wa taala la yusamma bihi ghairu. Fala yatasamma bihi ahadun aw ahadun summiya bihadzal lafz Allah illa rabbul alamin Subhanahu wa taala. Dan lafaz jalalah Allah adalah sebuah nama terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah nama Allah. La yusamma bihi ghairu, tidak ada ya yang memiliki nama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yatasamma bi ahadun, maka tidak ada yang memiliki nama tersebut selain Allah au ahadun summiya bi hadzal lafz Allah. Ya, atau ya ada orang yang memiliki atau diberi nama atau dipanggil dengan lafaz ini yaitu Allah. Illa rabbul alamin Subhanahu wa taala, kecuali Rabbul Alamin, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala ya Rabbnya segala sesuatu, Rabbnya alam semesta. Ya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama ini. Ini adalah di antara nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya ada ya nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak khusus hanya kepada Allah. Ya, akan tetapi juga kepada ya yang selainnya. Seperti misalnya ya Rauf. Ya, seperti misalnya Sayyid. Ya, maka itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu dzul uluhiyah ay al-ubudiyah. Makna dari lafaz jalalah Allah, ya nama Allah di sini namanya adalah dzul uluhiyah ay al-ubudiyah, yaitu zat yang memiliki sifat uluhiyah atau sifat ubudiyah. Li'annahu al-mustahiqqu lil-ibadah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan zat yang memiliki sifat uluhiyah atau sifat ubudiyah? Maksudnya adalah ya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya al-mustahiqqu lil ibadah, zat yang berhak untuk diibadahi oleh makhluknya subhanahu wa ta'ala. Warrahmanir rahim isman aziman min asma'ihi subhanah yatadammanan ar-rahmah wa hiya sifatun min sifatillahi jalla wa ala. Ya, adapun nama Allah Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dua nama yang agung yang mulia min asma'ihi subhanah, ya, dua nama yang mulia yang termasuk ya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim adalah nama Allah. Ya tadammanani rahmah, dan dua nama ini dia mencakup ya sifat rahmah. Karena setiap nama Allah itu mencakup sifat. Setiap nama Allah mencakup sifat, sementara setiap sifat tidak harus ada nama Allah yang terkait dengannya. Ya seperti misalnya ya di sini nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, dia mencakup sifat, yaitu sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya atau misalnya lafaz jalal Allah, ya dia memiliki sifat, dia mencakup sifat uluhiyah. Mencakup sifat uluhiyah yaitu ubudiyah, yaitu berhak untuk diibadahi oleh selain Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak semua sifat Allah memiliki nama, ya, atau terkait ada nama Allah yang terkait dengan sifat tersebut. Tidak semua sifat demikian. Seperti misalnya sifat nuzul, ya sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, maka itu tidak memiliki nama Allah yang terkait dengannya. Ya. Tidak memiliki nama Allah yang terkait dengannya. Kita tidak menyebut Allah dengan nama misalnya An-Nazil. Karena Allah memiliki sifat nuzul, yaitu turun ke setiap turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ya, jadi para ulama menjelaskan bab sifat itu lebih umum daripada bab nama. Jadi bab sifat Allah lebih umum daripada bab nama Allah. Nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat, yang sifat itu adalah sifat yang sempurna, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sedangkan ya tidak setiap sifat Allah memiliki nama yang terkait dengannya. Ya, dan ini juga dalam masalah nama dan sifat Allah, ya tentunya berbeda dengan nama dan sifat makhluk. Kalau nama makhluk tidak mesti mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Ada nama makhluk yang walaupun misalnya namanya Hasan, akan tapi bisa jadi ya perbuatannya tidak Hasan. Ya, akan tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama misalnya Al-Alim, ya pasti ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, yang ilmu Allah itu sempurna, yang tidak sama seperti ilmu makhluknya. Jadi itulah di antara perbedaan antara nama Allah dan nama makhluk. Jadi kalau nama makhluk bisa jadi dia memiliki secara makna dia memiliki sebuah sifat, akan tapi sifat tersebut bisa jadi tidak dimiliki oleh yang punya nama tersebut, ya. Seperti misalnya tadi nama Hasan, ya secara makna bahasa Hasan, nama Hasan itu memiliki atau mengandung makna, yaitu makna baik, makna Hasan, akan tetapi bisa jadi sifat Hasan tersebut tidak dimiliki oleh orang yang punya nama tersebut, ya, atau bisa jadi dimiliki, ya, akan tapi tentunya dengan penuh keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia, ya, sebagai makhluk. Jadi itulah nama makhluk. Dan di antara nama makhluk ada juga yang tidak punya makna, ya, ada juga yang tidak punya memang tidak punya makna. Contoh misalnya Rudi gitu ya, tidak ada maknanya secara yakni secara kata tersebut tidak memiliki makna. Itulah nama makhluk. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya, di dalam setiap nama Allah pasti ya mencakup sebuah makna, itulah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu dalam masalah nama Allah dan nama makhluk. Adapun sifat Allah dan sifat makhluk, maka ya tentunya berbeda antara sifat Allah dan sifat makhluk. Walaupun secara lafaznya sama, Allah memiliki sifat penglihatan. Allah zat yang maha melihat, ya al-basir. Allah yang zat yang maha mendengar, as-sami'. Ya, jadi Allah memiliki sifat penglihatan dan pendengaran. Demikian pula, ya, makhluk memiliki sifat penglihatan dan pendengaran. Makhluk bisa melihat, bisa mendengar. Akan tetapi dua sifat ini berbeda. Yakni sifat Allah dan sifat makhluk berbeda. Sifat penglihatan Allah dengan sifat penglihatan makhluk berbeda. Sifat pendengaran Allah dengan sifat pendengaran makhluk berbeda. Penglihatan dan pendengaran Allah tidak terbatas dan itu adalah sifat yang sempurna, akan tapi penglihatan dan pendengaran makhluk sifat yang tidak sempurna, yang terbatas, ya, yang sesuai dengan, ya, derajat makhluk tersebut sebagai manusia yang terbatas, yang lemah. Maka itulah perbedaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Demikian pula sifat Allah, ada juga sifat Allah yang berupa sifat, ya, seperti misalnya Allah memiliki sifat tangan. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka tangan Allah di sini ini adalah sifat Allah. Dan kita meyakini, ya, bahwa Allah memiliki sifat tangan. Bahwa Allah memiliki tangan, sifat tangan. Akan tetapi kita tidak boleh membayangkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Ya, kita tidak boleh membayangkan demikian. Kita cukup katakan bahwa Allah memiliki sifat tangan sebagaimana itu disebutkan di Al-Quran. Dan kita cukup katakan bahwa sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Termasuk juga sifat tangan Allah itu juga adalah sifat yang sempurna yang berbeda dengan sifat tangan dari makhluk. Makhluk memiliki tangan, akan tetapi tangan makhluk itu, ya, penuh cacat, penuh kelemahan, dan, ya, tidak boleh kita samakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya, sebagaimana, ya, walaupun namanya sama, walaupun nama sifatnya sama, itu tangan. Ya, kalau di bahasa Arab, yad, gitu ya, yadullah. Ya, walaupun nama sifatnya sama, akan tetapi hakikatnya tentunya berbeda. Dan kita tidak tahu hakikat sifat tangan dari Allah. Tangan Allah itu kayak gimana, kita nggak tahu. Ya. Maka kalau kita misalnya melihat para makhluk Allah Subhanahu wa taala, para makhluk Allah bermacam-macam, alhamdulillah. Ada manusia, ada hewan gitu ya. Dan kalau kita lihat, manusia memiliki tangan, monyet juga memiliki tangan. Manusia memiliki sifat tangan, monyet memiliki sifat tangan. Ya, akan tetapi, ya, tentunya kita sepakat bahwa tangan monyet beda dengan tangan manusia. Ya, kaki manusia beda dengan kaki kambing, beda dengan kaki gajah, walaupun sama-sama kaki. Ya, namanya sama-sama kaki dan juga beda dengan kaki meja. Ya, sama-sama namanya kaki, akan tapi hakikatnya berbeda. Kalau di antara makhluk hakikatnya bisa jadi sangat berbeda seperti tadi. Ya, satunya kaki kaki manusia, yang satunya kaki monyet, yang satunya lagi kaki singa, kaki gajah, dan satunya lagi kaki meja, itu padahal sama-sama makhluk. Maka apalagi dengan antara sifat makhluk dengan sifat Allah, sifat Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita anggap sama, dan tidak boleh kita bayangkan sifat Allah seperti sifat makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, dan seterusnya. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah dalam bab ini, yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatun min sifatillahi jalla wa ala. Sifat rahmah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Warrahmanu rahmatun 'ammatun lil khalq warrahim rahmatun khassatun lil mu'minin. Ya. Nama Allah Ar-Rahman itu adalah, ya, nama Allah Ar-Rahman mencakup sifat rahmah yang umum, mencakup seluruh makhluk. Ya. Jadi, apa perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, walaupun kita katakan tadi, sama-sama mencakup sebuah sifat, yaitu rahmah, akan tetapi maknanya berbeda. Ya, Ar-Rahman itu adalah sebuah, atau adalah nama Allah yang mencakup sifat rahmah, akan tapi rahmah di sini adalah rahmah yang mencakup seluruh makhluk. Rahmah yang mencakup kaum muslimin ataupun orang kafir. Rahmah yang mencakup juga, ya, binatang. Mencakup juga kepada tumbuhan dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita mensifati Allah atau menyebut nama Allah Ar-Rahman, maka maksudnya adalah, ya, kita sedang membicarakan nama Allah yang mengandung sifat rahmah, yang rahmat Allah itu sampai kepada seluruh makhluknya. Baik orang muslim ataupun orang kafir, baik itu binatang, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat kenyataan ya, maka yang diberikan rizki oleh Allah itu tidak hanya kaum muslimin, akan tetapi orang kafir juga diberikan rizki oleh Allah. Mereka diberikan makanan, mereka diberikan minuman, mereka diberikan pekerjaan, kesehatan, ya, mereka diberikan kekayaan, bahkan bisa jadi jauh lebih kaya daripada kaum muslimin. Itu adalah rahmah dari Allah. Ya, apa-apa yang didapatkan oleh orang kafir itu juga adalah rizki dari Allah, rahmat dari Allah. Maka rahmat jenis ini adalah rahmat, ya, rahmat yang umum. Rahmat yang umum mencakup seluruh makhluk. Rahmat dari Allah yang umum mencakup seluruh makhluk Allah, tidak membeda-bedakan antara apakah dia muslim, kafir, ya, binatang, tumbuhan, hewan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas kepada seluruh makhluknya. Itu adalah makna dari nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan nama Allah Ar-Rahim, maka ini adalah nama Allah yang mencakup sifat rahmah juga, akan tetapi khassah lil mu'minin. Akan tetapi dia rahmahnya hanya khusus bagi kaum mukminin. Ya, rahmah jenis ini ya, yang khusus kepada kaum mukminin, berarti dia rahmah yang tidak didapat oleh orang kafir. Rahmat yang tidak didapat oleh orang kafir dan juga tidak didapat oleh binatang dan tumbuhan dan seterusnya. Yaitu apa? Rahmat yang berupa iman kepada Allah. Rahmat yang berupa khusyuan, khusyuk beribadah, nikmat beribadah. Ya, maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya khusus ditujukan kepada kaum mukminin. Jadi dari dua nama Allah ini, Ar-Rahmanir Rahim, kita menyimpulkan bahwa sifat rahmah Allah itu ada dua jenis. Rahmah yang mencakup keseluruhan makhluk dan rahmat Allah yang hanya ditujukan oleh Allah kepada kaum mukminin. Ya, jadi itulah perbedaan antara dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, bada al-musannif bil amrayn bismi bismillah wa bilhamdillah, lakinnal bada' bi bismillah bada'atun haqiqiyyah wal bada'ah bilhamdulillah bada'ah nisbiyah wa dhalika amalan birriwayatain. Ya, perkataan penulis, jadi penulis di awal tadi ketika beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, maka perkataan penulis alhamdulillah, maka ya, penulis memulai dengan bismillah dan alhamdulillah, akan tetapi ya, beliau memulai dengan bismillah itu merupakan bada'ah hakikiyah. Ya, ini adalah mengawali kitab ini dengan awalan yang hakiki, yakni yang memang kalimat yang diawalkan, kalimat yang paling awal disebut di kitab ini Zadul Mustaqni itu adalah bismillah. Kemudian alhamdulillah setelahnya. Nah, alhamdulillah kalimat kedua. Ya, jadi walaupun ya secara hakikatnya kitab Zadul Mustaqni itu diawali oleh kalimat bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah itu pada hakikatnya adalah kalimat nomor dua. Ya. Jadi kalau kita mau bilang kitab Zadul Mustaqni diawali oleh apa? Bismillahirrahmanirrahim saja. Karena dia adalah kalimat pertama yang disebut. Adapun alhamdulillah ya tidak, karena itu adalah kalimat kedua. Akan tetapi walaupun demikian ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis beliau yang tadi kita telah bahas ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus, yakni terputus dari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di satu riwayat. Di riwayat lain, la yubda'u fihi bilhamdulillah. Ya, di riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Yakni terputus dari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan basmalah, ada riwayat lain yang menyebutkan hamdalah. Ya, jadi bagaimana cara menggabungkan? Ya, atau apakah kita harus hanya memilih salah satu riwayat atau menggabungkan seluruh riwayat? Jawabannya adalah kita gabungkan seluruh riwayat selama masih bisa digabungkan dan selama ya, dua riwayat tersebut masih bisa diterima. Ya, jadi para ulama menjelaskan dalam masalah ini, kita gabungkan dua riwayat ini, berarti gimana? Berarti seperti misalnya kita mau menulis kitab atau surat, berarti kita harus mengawali dengan basmalah dan alhamdulillah. gimana mengawali dengan dua hal yang berbeda? Ya, caranya adalah ya yang disebutkan oleh penulis, ucapkan basmalah kemudian alhamdulillah. Ya, jadi walaupun secara hakikatnya ya kitab ini atau kitab-kitab lainnya itu diawali dengan basmalah. Sedangkan hamdalah itu adalah kalimat kedua, tapi tetap itu disebut sebagai ya tetap perbuatan tersebut disebut sebagai memulai kitab ini dengan basmalah kemudian hamdalah. Jadi wal bada'ah al-bada'ah bi bismillah bada'ah hakikiyah wal bada'ah bilhamdulillah bada'ah nisbiyah. Ya, memulai dengan basmalah itu adalah memulai yang hakiki, sedangkan memulai dengan hamdalah di sini memulai yang nisbi, yang relatif ya. Karena alhamdulillah sebenarnya adalah kalimat kedua yang diucapkan setelah basmalah. Ala kulli hal, ya ketika seseorang mengawali ya kitabnya atau suratnya atau risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, maka itu telah sesuai dengan dua riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa dzalika amalan birriwayatain, ini adalah dalam rangka mengamalkan dua riwayat tadi. Walhamdu huwa tsana'u 'ala al-mun'imi subhanahu wa ta'ala. Alhamd ya, kata alhamdu itu adalah pujian kepada Al-Mun'im. Siapa Al-Mun'im? Allah Subhanahu wa taala. Al-Mun'im adalah zat yang memberikan kenikmatan, memberikan rezeki. Ya, tentunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu yakunu bihadzal lafzi kama qala Allah jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan memuji Allah itu dengan lafaz ini, yaitu dengan lafaz alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di firman Allah yang lain, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Segala puji bagi Allah. Ya, jadi kita kebanyakan membaca terjemahan dari Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi segala, dari mana kata segala di situ? Itu dari alif lam di sini. Ya, dari alif lam. Mungkin nanti dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, oleh penulis di sini. Ya, jadi alif lam itu bisa bermakna umum. Jadi alhamdulillah, alif lam dikata alhamdu ini termasuk alif lam yang bermakna umum. Jadi tidak hanya diterjemahkan pujian bagi Allah, akan tapi segala pujian bagi Allah atau segala puji bagi Allah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab yakni Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan ya yang dan menjadikan gelap dan terang. Ya, yang telah mengadakan gelap dan terang, yang telah menciptakan gelap dan terang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Ya. Maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ya, sekutu sama sekali dalam kerajaannya. Faja'a bi lafzi alhamdulillah fayudau biha fil kutub wal khutab wal muhadar. Maka Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, di ayat-ayat yang tadi kita telah baca, memulai atau menggunakan lafaz alhamdulillah. Maka ya kita harus mengawali atau menggunakan lafaz ini, mengawali kitab kita atau risalah kita atau surat kita dengan lafaz ini di kitab-kitab kita, khutbah kita dan kajian-kajian atau pertemuan-pertemuan kita. Ammal bada'ah biqauli innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Adapun memulai dengan lafaz innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya dan seterusnya, maka itu adalah khutbatul hajah. Ya, itu adalah khutbatul hajah biasanya misalnya sebelum khutbah Jumat misalnya, atau ketika khutbah Jumat gitu ya, ketika khutbah Jumat sebelum salat Jumat ada khutbah Jumat, maka lafaz memuji Allah itu dengan menggunakan lafaz ini innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya, dan seterusnya ila akhirin. Kama warada fi khutbatil hajah fa hadza innama warada fi khutbatil hajah khassatan wa lam yarid fi jami'il khutab. Maka yang dimaksud di sini adalah ya lafaz ini, lafaz yang panjang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, maka ini adalah khutbatul hajah, lafaz yang ada di khutbatul hajah. Dan innama warada fi khutbatil hajah khassah. Dia hanya ada di khutbatil hajah secara khusus, tidak di semua khutbah. Ya, falladhi warada fi khutbatir rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yabda'uha bilhamdulillah kama huwa fil Qur'anil azim. Yang diriwayatkan dari khutbah-khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya, beliau memulainya dengan alhamdulillah sebagaimana di ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi kita telah bacakan. Fakullul alfaz allati ja'at fil Qur'an bilafzi alhamdulillah fayambaghi lil khutaba ayyataqayyadu bihadha. Maka semua lafaz yang datang di Al-Qur'an, yang ada di Al-Qur'an, itu semuanya adalah dengan lafaz alhamdulillah. Maka wajib bagi orang-orang yang khutaba, untuk orang-orang berikan ceramah untuk menggunakan lafaz ini. Walhamdu huwa sana'u 'ala al-mun'im wal alif wal lam lil istighraq ay jami'ul mahamid lillahi jalla wa ala. Ya, jadi ini yang kita sebutkan tadi, alhamdu ya, yang dimaksud dengan alhamdu itu adalah as-sana, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-mun'im. Al-mun'im adalah zat yang berikan kita kenikmatan rizki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal alif wal lam lil istighraq, yang kita sebut tadi alif dan lam itu adalah lil istighraq, yaitu untuk mencakup makna umum. Yakni semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, alhamdu alif lamnya di situ bermakna umum segala pujian, sedangkan lam di lillah ya, itu bermakna hanya, bermakna khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan yang lebih lengkap adalah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yastahiqqul hamda mutlaqan huwa Allahu jalla wa ala, li'annahu wal mun'imu bi jami'in ni'am fa yastahiqqul hamda al mutlaq fa kullu mahamin lahu Subhanahu wa taala, li'anna jami'an ni'am minhu Subhanahu wa taala. Ya, maka yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang memberikan kenikmatan, berikan rizki, ya, dengan seluruh kenikmatan, seluruh rizki yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh makhluknya itu dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak ya dipuji secara mutlak. Berhak terhadap pujian secara mutlak, seluruh pujian secara mutlak itu berhak ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kullul mahamid lahu Subhanahu wa taala. Maka semua pujian itu ya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, li anna jami'an ni'am minhu Subhanahu wa taala, karena semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ammal makhluk. Nah, sekarang berarti di sini membandingkan antara pujian untuk Allah dan pujian untuk makhluk. Ya, makhluk juga bisa dipuji. Ya, kata pujian atau memuji itu juga bisa ditujukan kepada makhluk. Tapi apa bedanya antara pujian kepada Allah dan pujian kepada makhluk? Maka amal makhluk fahuwa yuhmadu ala qadri ma yajri ala yadayhi minal khair. Adapun makhluk, maka dia dipuji ya terbatas pada apa yang dimiliki olehnya, ya, apa kebaikan yang dimiliki olehnya, apa sifat-sifat positif dan kebaikan yang dimiliki olehnya. Jadi seseorang memuji orang lain ya itu berdasarkan kapasitas atau berdasarkan kebaikan yang dimiliki oleh atau sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang yang dipuji tersebut. Dan ini tidak mutlak, tidak absolut maksudnya, tidak absolut. Pujian yang absolut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal hamdal mutlaq lillahi azza wa jalla. Akan tapi pujian yang mutlak, pujian yang absolut ya tidak terbatas. Karena mutlak itu lawannya adalah muqayyad, yakni terbatas. Pujian kepada makhluk itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas terhadap sifat-sifat baiknya. Sifat baiknya tidak banyak ya. Makhluk sifat baiknya terbatas. Dia juga memiliki keburukan. Dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Maka tidak berhak untuk mendapatkan pujian yang tidak terbatas, pujian yang mutlak atau absolut. Yang berhak mendapatkan pujian yang mutlak atau absolut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an taqul alhamdulillahi fulan. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan segala puji bagi fulan, tidak boleh. Ya, alhamdulillah fulan itu tidak boleh karena Al di sini bermakna umum tadi kita katakan, maka segala puji bagi Fulan. Apalagi kita katakan li di sini ya bermakna khusus, segala puji hanya bagi Fulan, maka itu tidak boleh. Itu hanya boleh diungkapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu jalla wa ala yuhmadu li dzatihi wa yuhmadu li asma'ihi wa sifatihi wa yuhmadu li af'alihi Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dipuji karena zatnya, karena nama-nama dan sifat-sifatnya, dan karena perbuatan-perbuatannya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jelas di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji ya karena zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, yang sifat-sifat Allah itu sempurna, nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang mulia, Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ya, dan perbuatan-perbuatan Allah itu memiliki hikmah. Ya, setiap perbuatan Allah pasti memiliki hikmah, maka ya oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk dipuji atau mendapatkan pujian secara absolut, secara mutlak. Rabbil alamin, ar-rabbu huwal maliku was-sayyidu wal muslihu wal murabbi lil alamin bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz rabbil alamin di sini ar-rabb, ya ini adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rabb itu yang dimaksud dengan ar-rabb itu adalah zat yang memiliki, yang menguasai, yang membina ya dan mengurus ya, alam semesta ya, bini amihi subhanahu wa ta'ala, membina dan mengurus dan ya mengatur ya seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yurabbihim at-tarbiyah al-badaniyah wa at-tarbiyah al-ma'nawiyah. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya mendidik ya, alam semesta itu dengan tarbiyah badaniyah dan tarbiyah ma'nawiyah. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah badaniyah dan tarbiyah ma'nawiyah? Yang dimaksud, penulis hendak menjelaskan tarbiyah ma'nawiyah terlebih dahulu. Yurabbi qulubahum bil ilmi wal iman. Yaitu Allah ya mendidik hati mereka dengan ilmu dan iman. Ya. Mendidik hati para makhluknya dengan ilmu dan iman. Tentunya hanya kaum mukminin, kaum muslimin, mukminin yang memiliki atau yang menerima hal ini, ya yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurabbi abdanahum birrizqi wal ma'akil wal masyarib. Dan Allah mendidik badan mereka dengan ya rizki dari Allah, dengan makanan dan minuman. Fahuwal ladzi yurabbil alamin wa yuslihuhum. Maka Allah adalah zat yang mendidik alam semesta, atau yang ya yurabbi itu bisa bermakna mendidik, mengasuh ya, kemudian membimbing ya. Itu makna dari yurabbi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengatur, membina, membimbing alam semesta dengan tarbiyah badaniyah dan tarbiyah ma'nawiyah tadi ya, yaitu memberikan ilmu dan iman kepada hati dan memberikan makanan dan minuman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada badan. Wa yuslihuhum, dan Allah memperbaiki keadaan ya mereka, para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadfa'u anhum ma yadurruhum, yaitu dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak apa-apa yang bisa memberikan mereka madarat. Memberikan mereka madarat. Ini adalah ya di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal alamin jamu alam. Yang dimaksud alamin ini juga termasuk berarti ya seperti halnya kita belajar tafsir ya. Ya karena kita dari tadi ya membaca penjelasan penulis tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang mau masuk makna dari al alamin. Ini pada hakikatnya kita sama saja belajar tafsir surah Al-Fatihah ya ayat-ayat awal. Wal alamin jamu alam. Alamin di sini adalah jamak dari alam. Wa huwa kullu ma siwa Allah jalla wa ala. Yang dimaksud alam itu adalah semua apa yang selain Allah jalla wa ala, itu adalah yang dimaksud alam. Wal awalim mukhtalifah. Sementara alam, awalim itu jamak dari alam ya. Awalim itu mukhtalifah, beda-beda. Ada alamul jin, ada alamul ins, ada alam jin, ada alam manusia, Alamul malaika ada alam malaikat, alamul tayir ada alam burung, alamul dawab ada alam binatang, ya, dawab bisa bermakna, dawab itu bisa bermakna binatang yang ditunggangi seperti kuda, keledai dan seterusnya, atau bisa bermakna binatang yang berkaki berkaki empat, ya kalau tidak salah maknanya demikian. Maka alamul dawab, ya, alam binatang, alamul barri wal bahr, alam daratan dan lautan. Kullul kauni awalim la yusiha illallahu subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk, ya, itu memiliki alamnya sendiri-sendiri, dan alam berarti alam itu banyak, ya, tadi ada alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam burung dan binatang dan seterusnya, alam ikan dan seterusnya. Maka la yusiha illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadhil awalim rabbuha huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Semua alam-alam ini semua Rabbnya adalah Allah. Alladhi khalaqaha, yang telah menciptakannya. Walladhi razaqaha, yang telah berikan rizki kepadanya. Walladhi yatawallaha wa yusliha wa yughadziha wa yarzuquha. Yang mengaturnya, memperbaiki urusannya, memberikan rezeki dan makanan untuk mereka. Maka ini adalah yang dimaksud dengan al-alamin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb-nya, ya, al-alamin. Rabb-nya al-alamin. Kemudian penulis berkata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah hamdan la yanfad afdala ma yanbaghi ayyuhmad. Ya, tadi penulis berkata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah hamdan la yanfad. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang tidak pernah berakhir, afdala ma yanbaghi ayyuhmad. Yani kita terjemahkan tadi, ya, dengan pujian yang terbaik. Yani akmalal hamdi, pujian yang terbaik, yang paling sempurna. Wa afdal mansubun ala annahu sifatul masdar ay hamdan afdal fa huwa sifatul li mausufin mahdhuf ay ahmadu subhanahu hamdan afdal alhamdi wa akmal alhamdi. Nah, ini paragraf ini bicarakan banyak istilah nahwu di sini, ya. Intinya secara ringkas, afdal itu adalah sifat dari hamdan, ya, alhamdulillah hamdan la yanfad, alhamdulillah hamdan afdala ma yanbaghi ayyuhmad. Ya, intinya kalau kita mau ambil gampang, kita tidak mau bahas banyak nahwu di sini, akan tapi yang dimaksud adalah, ya, segala puji bagi Allah, segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang tidak pernah berakhir dan dengan pujian yang sebaik-baiknya, yang paling baik. Wa ayyuhmad anna an di sini ayyuhmad wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar fa ma'nahu afdalul hamdi wa akmalul hamdi lahu subhanahu wa ta'ala. Ini juga paragraf ini juga mencakup istilah-istilah nahwu, ya, yang dimaksud adalah ayyuhmad itu bisa ditakwil masdar. Ya, ala kulli hal, intinya maknanya adalah afdalama yambi ayyuhmad, bermakna, ya, dengan pujian yang paling baik. Hamdan la yanfad yakni la yantahi. Ya, pujian la yanfad ini maksudnya adalah la yantahi, yang tidak pernah berakhir. Li'anna ni'amahu subhanahu wa ta'ala la tantahi, karena nikmat dari Allah itu tidak pernah berakhir. Wa kadzalika hamduhu jalla wa ala wa sanahu 'alaihi la yantahi abadan. Oleh karena itu pujian kepada Allah, ya, itu tidak akan berakhir, ya, selamanya. Hamdan yadumu bidawami ni'amihi subhanahu wa ta'ala. Pujian, ya, hamdan la yanfad maksudnya adalah pujian yang akan berlangsung selamanya sebagaimana nikmat dari Allah itu berlangsung selamanya. Ketika seseorang itu meninggal kemudian, ketika seseorang meninggal dia tetap mendapatkan nikmat dari Allah kalau dia merupakan orang soleh. Ya, di alam barzakh, di alam kubur, dia mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika dibangkitkan, dia mendapatkan nikmat. Bisa jadi mendapatkan nikmat dari Allah seperti misalnya dinaungi, ya, di padang mahsyar, dimudahkan proses hisabnya. Itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian kalau dia masuk surga, maka tentunya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan berikutnya, di perkataan penulis berikutnya di matan Zadul Mustaqni, yaitu wasallallahu wasallam ala afdalil mustafaina Muhammad. Salawat dan salam, ya, semoga tercurahkan kepada afdalil mustafaina, ya, kepada orang yang ya kepada yang paling baik dari orang-orang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dimaksud di sini al-mustafaina? Kalau al-mustafa itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya al-mustafain, ya. Yani yang dimaksud dengan orang-orang yang terpilih di sini adalah para rasul, para nabi dan rasul. Maka yang terbaik dari para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita akan bacakan penjelasannya, akan kaji penjelasannya di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.